الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Jemaah sekalian, ketahuilah di antara bentuk pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan termasuk sebesar-besarnya bentuk pendekatan diri kepada Allah, adalah kita mempelajari akidah yang benar. Mempelajari akidah yang benar, kemudian meyakininya, termasuk sebab kita masuk di dalam golongan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebaliknya, orang yang tidak belajar akidah yang benar sehingga akidahnya menyimpang, maka itu adalah sebab terbesar dia termasuk dalam golongan yang sesat atau golongan yang menyimpang. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita pahami. Dan ini lebih penting daripada mempelajari ibadah-ibadah zahir. Belajar tata cara ibadah itu sangat penting. Dan tidak ada yang tidak penting dalam Islam. Semuanya penting. Kalau ada orang menganggap ajaran Islam ada yang kurang penting, atau sepele atau remeh, itu adalah orang yang rusak akidahnya. Contohnya golongan liberal. Bagi mereka tidak penting keimanan, tidak penting hubungan kita dengan Allah. Mereka mengungkapkan dengan ucapan mereka, itu urusan masing-masing saja, enggak usah ngurusi urusan orang. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana akhlak kepada sesama manusia, itu saja. Itu manhajnya liberal. Yang penting bagi mereka adalah bagaimana bergaul dengan orang, bergaul baik. Tapi hubungan dengan Allah kembali kepada masing-masing, kata mereka. Mau pilih agama apapun, memiliki akidah apapun, bagi mereka tidak masalah. Yang penting sama orang baik. Jadi mereka hanya mementingkan akhlak kepada makhluk, tapi akhlak kepada Allah tidak mereka perhatikan. Kalau bicara akhlak, seharusnya akhlak kita kepada Allah itu yang utama. Tapi ada juga golongan sebaliknya. Akidahnya baik, ibadahnya sudah benar, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akhlak dia pandang remeh, sehingga hubungannya dengan orang tuanya pun gak bagus. Bahkan kepada anak istrinya juga tidak baik. Anak istrinya salah sedikit, dia marahin habis-habisan. Bahkan kata-kata kasar keluar, dan tidak jarang mungkin pukulan dan tendangan. Padahal akidahnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya buruk. Ketika dia memandang remeh akhlak, sebenarnya akidahnya juga rusak, bukan akidahnya bagus. Di mana kerusakannya? Yaitu memandang remeh satu ajaran Islam, itu adalah kerusakan akidah. Sebaliknya, mengagungkan seluruh ajaran Islam, itulah akidah yang benar. Jadi kalau ada orang yang penting akidahnya baik, manhajnya lurus, yang penting ibadahnya benar. Soal akhlak enggak penting, maka saat itu justru akidahnya rusak. Akidahnya rusak. Kenapa rusak? Karena menganggap remeh salah satu ajaran Islam itu termasuk kerusakan akidah. Orang yang beriman kepada Allah, dia akan mengagungkan semua ajaran Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan hati. Adapun ahlu sunnah mengagungkan seluruh ajaran Islam, menganggap penting semua ajaran Islam. Tapi jemaah sekalian, tetap ada yang lebih penting dibandingkan yang lain. Nah, secara umum kita belajar akidah lebih penting daripada mempelajari. Kalau kita pahami, jika kita belajar amalan-amalan zahir itu pahalanya besar, maka belajar akidah lebih besar lagi pahalanya. Dan bahkan akan menjadi penentu amalan zahir kita diterima, atau penentu seberapa besar pahala kita. Kembali kepada akidah kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, golongan-golongan yang menyimpang, contohnya Khawarij, walaupun mereka ahli ibadah, tapi mereka tetap disebut sesat, padahal ahli ibadah. Menyimpangnya di mana? Dalam akidahnya. Dalam akidahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama." Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Tapi ibadah mereka luar biasa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim." Kalian akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Tapi kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka karena kerusakan akidahnya. Jadi jemaah sekalian, kita belajar akidah yang benar dan kemudian meyakininya, itu adalah termasuk sebesar-besarnya pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semangatlah belajar. Jangan tidur. Jangan main HP. Jangan ngobrol. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki pembahasan tentang ru'yatul mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Kaum mukminin, orang-orang yang beriman, akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Ini termasuk keyakinan yang harus ada dalam hati kita, bahwa kelak di hari kiamat, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita yakini, hadirkan dalam hati kita keyakinan ini. Maka dengan begitu kita sedang beribadah kepada Allah. Subhanallah jemaah sekalian. Selama keyakinan ini ada dalam hati kita, maka selama itu pula kita dicatat sedang beribadah. Beribadah dengan keyakinan yang benar, ibadah hati. Meyakini seperti yang Allah inginkan kepada kita. Ini ibadah. Jangan kira kita ini cuma sekedar wawasan saja, tambah pengetahuan saja. Tidak jemaah sekalian, ini ibadah. Belajar kemudian diyakini, itu adalah ibadah. Sama seperti kita belajar wudu, kemudian kita lakukan wudu, itu ibadah. Begitu pula belajar akidah. Kita belajar lalu kita yakini, itu adalah ibadah. Wudu mungkin kita lakukan hanya beberapa kali. Ini bisa sepanjang hari. Sepanjang hari kita punya keyakinan ini, maka sepanjang hari itu pula kita dicatat sedang beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak punya keyakinan ini, atau keyakinan kita bertentangan dengannya, sepanjang hari itu pula kita dicatat sedang berbuat kesalahan, berbuat dosa, atau dicatat sebagai orang sesat. karena tidak punya keyakinan yang Allah perintahkan untuk diyakini. Makanya jemaah sekalian, di sini ada dua sisi golongan yang menyimpang. Dua sisi golongan yang menyimpang. Golongan yang pertama, mereka mengingkari Allah bisa dilihat, baik di dunia maupun di akhirat. Golongan yang pertama, mereka adalah Jahmiyah, kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, begitu pula golongan Khawarij, dan sebagian Murji'ah, begitu pula Syiah Imamiyah. Dan Syiah pada umumnya, mereka tidak memiliki keyakinan ini. Mereka ingkari. Mereka ingkari. Ini sisi yang pertama. Golongan yang kedua, golongan sesat yang kedua, yang punya keyakinan Allah bisa dilihat di dunia, tapi mereka yakini bukan itu saja, lebih daripada itu. Bahkan mereka meyakini mereka pun bisa menyatu dengan Allah. Na'udzubillah, ini adalah golongan sesat yang kedua, yaitu golongan tarekat, tasawuf, sufiyah. Mungkin sebagiannya saja, tidak semuanya. Lalu bagaimana dengan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah? Keyakinan Ahlus Sunnah adalah di dunia Allah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata kepala, tapi bisa dilihat dengan pandangan mata hati. Apa artinya pandangan mata hati? Keimanan yang kuat. Sampai seakan-akan kita melihat dengan mata kepala. Seakan-akan apanya? Kuatnya keyakinan kita. Itulah yang dimaksud dalam hadis tentang al-ihsan. Hadis yang masyhur, riwayat Muslim, hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di hadis arba'in yang kedua. Dan ini tingkatan agama yang paling tinggi. Tingkatan yang pertama Islam, tingkatan yang kedua iman, tingkatan yang ketiga ihsan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarakah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah selalu melihatmu. Jadi jemaah sekalian, ini tingkatan agama yang tertinggi, yaitu ihsan. Dan ihsan juga masih memiliki dua tingkatan. Yang pertama tingkatan al-musyahadah, melihat Allah. Yang kedua tingkatan al-muraqabah, merasa atau meyakini selalu diawasi oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita di tingkatan yang pertama, musyahadah, melihat Allah. Kalau enggak bisa, maka yang kedua muraqabah. Pertanyaannya, apa maksud melihat Allah di sini? Apakah melihat dengan mata kepala atau dengan mata hati? Kaum sufi, tarekat, tasawuf, mereka tafsirkan dengan mata kepala. Mereka ngaku-ngaku bisa melihat Allah. Adapun Ahlus Sunnah menafsirkan maknanya adalah melihat dengan mata hati. Apa artinya melihat dengan mata hati? Dengan keyakinan yang kuat, sangat kuat, sampai dia bisa selevel dengan melihat menggunakan mata kepala, atau bahkan lebih daripada itu. Kalau kita lihat orangnya ada dengan mata kepala, kita kan betul-betul yakin. Saya yakin dia ada, hadir di sini. Karena kita lihat dengan mata kepala. Maka keimanan kepada Allah, karena saking kuatnya, sampai seperti kita sudah melihat dengan mata kepala. Itu maknanya. Keyakinan yang kuat. Jadi bukan artinya kita melihat Allah dengan mata kepala, bukan pula kita bayangkan Allah. Jangan pula kita bayangkan di benak kita Allah itu dengan tulisan Allah. Tidak. Bukan seperti itu artinya. Jadi, ini adalah ihsan yang paling tinggi. Tingkatan agama yang paling tinggi, al-musyahadah, melihat Allah dengan keyakinan yang kuat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika beliau ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau telah melihat Rabbmu? Terutama ketika beliau pergi melakukan perjalanan Mi'raj untuk berbicara langsung dengan Allah. Maka sahabat pun bertanya, "Apakah engkau telah melihat Rabbmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nurun fa anna arahu." Ada cahaya. Maksudnya itu adalah hijabnya Allah. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana bisa aku melihatnya? Dan cahaya itu ketika Allah singkap, maka akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam ketika minta melihat Allah, beliau tidak bisa lihat. Bahkan gunung yang ada di situ hancur berantakan dan beliau jatuh pingsan sehingga beliau tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Itu di kehidupan dunia. Kita enggak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Tetapi kita bisa melihat dengan keyakinan yang kuat dengan mata hati kita. Itu di dunia. Ini pendapat Ahlus Sunnah. Adapun di akhirat, maka Ahlus Sunnah meyakini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama Ahli Sunnah, orang-orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat. Orang-orang yang beriman akan melihat Allah di akhirat. Hanya saja ulama Ahlus Sunnah kemudian beda pendapat. Orang kafir apakah bisa melihat Allah atau tidak? Kemudian beda pendapat lagi, bagaimana dengan orang munafik? Maka jemaah sekalian, pendapat yang paling kuat, orang kafir tidak akan melihat Allah. Ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan orang kafir bisa melihat Allah, mereka mengatakan orang kafir itu melihat Allah dalam keadaan murka kepada mereka. Jadi bukannya mereka dapat nikmat, tapi malah lebih tersiksa. Tapi dalil-dalil menunjukkan pendapat yang lebih kuat, mereka tidak akan melihat Allah. Kemudian ada hadis-hadis yang menunjukkan orang munafik melihat Allah, tapi juga tidak tegas. Tidak tegas menunjukkan bahwa mereka betul-betul bisa melihat Allah. Maka pendapat yang lebih kuat insyaAllah, ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam, Syekh Ibn Baz dan yang lain-lain, bahwa orang kafir, begitu pula orang munafik, tidak akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi, ini termasuk akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' sahabat, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat. Dan melihatnya dua kali. Yang pertama di padang mahsyar, yang kedua di surga. Jamaah sekalian, mari kita lihat dalil-dalilnya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, "Wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunah." Orang-orang yang beriman akan melihat Rabb mereka di akhirat dengan mata-mata kepala mereka. Mereka mendatangi Allah dan Allah berbicara kepada mereka dan mereka pun berbicara kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah mereka, yaitu orang-orang yang beriman pada hari itu, berseri-seri, bercahaya, bersinar, bergembira. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Jemaah sekalian, saya teringat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha kama sami'aha. Semoga Allah menjadikan berseri-seri, bergembira dan bercahaya wajahnya orang-orang yang mendengarkan ucapanku, kemudian mereka menghafalkannya, berusaha memahaminya, kemudian mereka sampaikan kepada orang lain. Jadi ini hadis berbicara tentang keutamaan mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha menghafalkannya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Itu hadis, apalagi Al-Qur'an, tentu lebih besar lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga wajah-wajah mereka bergembira, bercahaya, bersinar. Persis seperti ayat ini. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu, kata Allah, berbinar-binar, berseri-seri, bercahaya, bersinar. Ila rabbihim nadhirah. Mereka melihat kepada Rabb mereka. Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Maka hadis ini jelas, ayat ini jelas menunjukkan orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil la mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka dari Rabb mereka pada hari kiamat benar-benar terhalangi. Artinya enggak bisa melihat. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir, surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Allah menegaskan orang-orang kafir itu terhalangi, terhijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, falamma hajaba ulaika fi hali sukht dalla ala anna al-mu'minin yarawnahu fi hali ridha. Ketika Allah menghalangi orang-orang kafir untuk melihat Allah dalam keadaan Allah murka, menunjukkan orang-orang yang beriman bisa melihat Allah dalam keadaan Allah ridha. Wa illa lam yakun bainahuma farqun. Kalau orang beriman tidak juga bisa melihat Allah, maka tidak ada bedanya dong dengan orang-orang kafir. Jadi ayat ini menjelaskan orang-orang kafir tidak bisa melihat Allah. Kalau begitu, maknanya sebaliknya, orang-orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Andai dikatakan dalam ayat ini orang kafir tidak bisa melihat Allah, sementara kita meyakini juga orang beriman tidak bisa melihat Allah, maka berarti tidak ada bedanya antara orang beriman dan orang kafir. Dan itu enggak mungkin. Mesti ada beda antara orang beriman dan orang kafir. Jadi para ulama memahami, apabila orang kafir dalam ayat ini ditegaskan mereka tidak bisa melihat Allah, kalau begitu orang-orang beriman bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam hadis, kata Syekh, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak kesulitan dalam melihatnya. Haditsun sahihun muttafaqun alaih. Kata Syekh, hadis sahih disepakati atasnya, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan hadis-hadis tentang melihat Allah itu derajatnya mutawatir, sampai tingkat mutawatir. Kalau kaidah Mu'tazilah, jika hadisnya ahad bukan hadis mutawatir, maka mereka enggak mau meyakini. Dan itu diikuti oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu banyak penyimpangannya dalam hal akidah. Di antaranya mereka mengikuti akidah Mu'tazilah. Kalau akidah itu tidak ditetapkan dengan hadis mutawatir, maka mereka tidak meyakini. Kalau hadisnya ahad, tunggu hadis mutawatir. Adapun ahlu sunnah, baik itu hadisnya mutawatir atau hadisnya ahad, asalkan hadisnya sahih, maka itu bisa diamalkan baik dalam akidah maupun dalam amalan zahir. Tidak ada pembedaan, dan itu bid'ah. Salah satu bid'ah mereka. Tapi anehnya, hadis ini mutawatir, namun orang-orang Mu'tazilah mengingkari Allah bisa dilihat di akhirat. Padahal hadis-hadisnya mutawatir. Artinya sangat banyak yang meriwayatkan hadis ini, banyak di setiap tingkatan sanad. Jadi di semua tingkatan sanad yang meriwayatkan sangat banyak. Ini hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang, banyak rawi di setiap tingkatan sanadnya. Yang tidak memungkinkan mereka berdusta. Dan mereka riwayatkan dengan amrun mahsus atau sesuatu yang disandarkan kepada panca indera. Seperti mereka mengatakan, aku dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengarkan dari fulan dan seterusnya. Ya, bukan sekedar an fulan, dari fulan, dari fulan. Enggak jelas dia dengar fulan bilang begitu atau tidak. Maka itu bukan hadis mutawatir. Ya. Dan enggak mungkin mereka berdusta. Contohnya enggak mungkin gimana? Karena yang meriwayatkan banyak orang dan mereka tinggalnya berjauhan. Bahkan di antara mereka enggak pernah ketemu. Jadi enggak mungkin mereka bersepakat untuk sama-sama berdusta. Karena zaman itu kan enggak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin banyak orang sepakat berdusta. Ya tinggal bikin grup WhatsApp aja. Iya kan? Kalau zaman itu enggak mungkin. Iya. Jadi itu namanya hadis mutawatir. Jadi banyak sekali hadisnya. Di antaranya ini hadis Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini, yaitu kalian tidak akan kesulitan dalam melihat bulan tersebut. Nah, jemaah sekalian, di sini Syekh memberikan faedah memahami hadis ini, jangan sampai kita salah paham. Kata beliau, "Wa hadza tashbihun lirru'ya birru'yah." Dalam hadis ini ada penyamaan antara melihat Allah dan melihat bulan, antara melihat dan melihat, yaitu melihat Allah dan melihat bulan. La lil mar'i bil mar'i, bukan menyamakan antara yang dilihat dan yang dilihat. Artinya bukan menyamakan Allah dengan bulan. Fa inna Allah ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir, karena sesungguhnya Allah tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada yang semisal dengannya. Laisa lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Hal ta'lamu lahu samia? Tidak ada yang serupa dan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, jangan salah paham, hadis ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, tapi menyamakan cara kita melihat. Apanya yang sama? Sama-sama enggak kesulitan. Itu maknanya. Ada enggak orang kesulitan melihat bulan? Harus ngantri dulu misalkan. Enggak ada kan? Semua manusia di seluruh permukaan bumi ini mudah melihat bulan. Enggak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Tidak harus ngantri dulu baru bisa melihat bulan. Jadi itu maknanya. Kita melihat Allah sangat mudah. Enggak harus ngantri dulu. Semuanya bisa melihat dengan sangat mudah. Jadi bukan menyamakan antara Allah dengan bulan, tapi menyamakan cara kita melihat, yaitu tidak kesulitan. Iya. Hadis jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan kita bisa melihat Allah tabaraka wa taala kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, para sahabat dan para ulama ahlu sunnah setelahnya sampai pada kata sepakat, ijma, tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah kelak di akhirat. Dan itu adalah nikmat terbesar penghuni surga. Sebagaimana dalam hadis Suhaib radhiyallahu anhu, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum?" Apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan untuk kalian?" Fayakulun, maka mereka menjawab, "Alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilna al-jannatah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Watunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka." Maksudnya ini sudah banyak sekali, ini sudah nikmat besar sekali, apa masih ada tambahan lagi? Jadi ahlul jannah, penghuni surga merasa heran, apa masih ada yang lebih nikmat daripada ini? Sudah diberikan nikmat surga, diselamatkan dari api neraka, mereka pikir itu sudah nikmat yang paling besar, maka mereka merasa heran. Qal, maka Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayakshiful hijab." Allah tabaraka wa ta'ala menyingkap hijab, sehingga mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadari ila rabbihim Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mereka dianugerahkan kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat Rabb mereka Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, inilah nikmat terbesar, kelezatan yang paling indah untuk penghuni surga, yang paling mereka senangi, yang paling mereka cintai, yaitu melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan, melihat Allah itu bukan nikmat surga. Itu nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat surga. Nikmat yang lebih besar daripada nikmat surga. Namun intinya itu adalah nikmat yang paling indah bagi penghuni surga, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca ayat, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka untuk mereka surga dan tambahannya. Apa yang dimaksud dengan tambahan? Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan bahwa melihat Allah bukan nikmat surga, tapi nikmat yang lebih besar daripada semua nikmat surga. Baik, jemaah sekalian, melengkapi pembahasan kita, ada beberapa dalil yang menyebutkan amalan-amalan, yang dengannya insya Allah kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Amalan-amalan yang dengannya kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah keimanan. Yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang Allah wajibkan untuk diimani tersebut? Seluruh ajaran Islam wajib kita imani. Dan menjauhi dosa yang bisa membatalkan iman kita, yaitu dosa kesyirikan dan kekafiran. Kesyirikan dan kekafiran itu banyak. Kalau begitu harus kita pelajari untuk kita jauhi. Alhamdulillah pernah kita bahas di sini 25 dosa syirik. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dicetak ulang bukunya. Bisa dibagikan atau download versi PDF 25 dosa syirik. Harus kita pelajari. Itu baru syiriknya. Belum kekafirannya. Itu pun baru sebagian contoh-contoh syirik. Masih ada syirik yang lain. Artinya kita harus pelajari apa saja yang masuk kategori syirik dan kufur. Ketika manusia tidak tahu betapa banyak mereka terjerumus dalam dosa ini. Sebagai contoh jemaah sekalian, hari ini kita lihat betapa banyak orang yang dengan entengnya menolak satu syariat Allah. Contohnya apa? Menolak poligami. Ada partai kan menolak poligami. Ini partai kufur. Aneh kalau orang-orang muslim bergabung di partai tersebut. Kalau dia gak mau poligami, ya tidak apa-apa. Kalau dia merasa gak mampu poligami, gak apa-apa. Tapi jangan dia menolak syariat poligami. Menolaknya adalah kufur. Kalau wanita gak mau dipoligami karena cemburu, itu mubah. Itu tabiat wanita. Tapi jangan dia menolak syariatnya. Walaupun dia mau dipoligami, tapi dalam hati dia gak setuju dengan syariat poligami, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Atau menolak syariat jihad. Ini juga gara-gara teroris sih. Teroris membuat gambaran jihad itu sebagai sebuah kezoliman. Padahal jihad itu amalan yang mulia. Maka orang-orang bodoh pun menolak syariat berjihad. Tapi di antara mereka ngaku-ngaku paling NKRI. Dia lupa. Memangnya NKRI ini ada karena apa? Karena jihad. Dia gak baca sejarah. Ada NKRI karena ada jihad. Para pahlawan kita berjihad. Pangeran Diponegoro berjihad. Imam Bonjol berjihad. Bung Tomo berjihad. Masih terekam takdir beliau di Surabaya untuk mengajak kaum muslimin berjihad. Menolak satu ajaran syariat. Atau mencelanya. Contohnya dia bilang jihad itu radikal. Itu celaan. Atau ada ajaran Islam dia katakan radikal, ekstrim, teroris. Itu celaan terhadap syariat. Mencela satu ajaran syariat adalah kekufuran. Dia enggak amalkan ajaran itu, belum tentu dia kafir. Tapi kalau dia cela ajaran itu, maka dia kafir. Begitu pula jemaah sekalian membenci, tidak senang terhadap salah satu ajaran syariat, itu adalah kekufuran. Ini tiga bentuk kekufuran. Banyak terjadi tanpa mereka sadari. Menolak satu ajaran syariat. Bacalah surat An-Nisa ayat ke-65. Termasuk kekufuran menolak satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencela atau menghina atau merendahkan atau dijadikan bahan tertawaan ajaran syariat. Bacalah surat At-Taubah ayat 65-66. Surat At-Taubah. Kemudian marah, benci terhadap salah satu ajaran syariat. Bacalah surat Muhammad ayat ke-9. Ini ayat-ayat penegasan orang yang melakukannya adalah kekafiran. Maka Allah ingatkan, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzilla mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya orang-orang kafir itu di hari kiamat ini terhalang dari melihat Rabb mereka. Kalau kita menghadap Allah tanpa membawa keimanan, maka kita tidak akan bisa melihat Allah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua adalah al-ihsan. Beribadah dengan mencapai derajat ihsan. Beribadah dengan mencapai derajat ihsan. Sebagaimana ayat kita sebutkan tadi, surat Yunus ayat ke-26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka mereka akan mendapatkan surga dan tambahannya. Yaitu tambahannya melihat Allah. Jemaah sekalian, ihsan dalam syariat itu mencakup tiga makna. Yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah, yaitu dua tingkatan tadi, al-musyahadah dan apa yang kedua? Al-muraqabah. Al-muraqabah, melihat Allah, yaitu yakin dengan keyakinan yang sangat kuat kepada Allah. Atau tingkatan yang kedua, al-muraqabah, yakin Allah selalu melihat kita. Ini ihsan yang paling tinggi, agama yang paling tinggi. Ini ihsan yang pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, makna ihsan yang kedua adalah berbuat ihsan kepada hamba-hamba Allah. Maksudnya berbuat baik. Apakah dengan harta kita? Dengan ilmu kita? Ini yang paling tinggi. Dengan ilmu agama? Ataupun dengan ilmu duniawi? Kita bantu saudara kita dengan ilmu yang kita miliki, ilmu bisnis misalkan. Kita ajari saudara kita berbisnis karena Allah, maka itu termasuk berbuat ihsan kepadanya. Atau dengan tenaga kita, dengan tenaga kita, saudara kita butuh tumpangan, kita antarkan dia, itu termasuk berbuat ihsan. Saudara kita lagi ngangkut-ngangkut barang, kita bantu dia, maka termasuk berbuat ihsan. Atau dengan jabatan kita, dengan pengaruh kita. Jadi apa saja yang bisa menolong orang, maka itu termasuk ihsan. Kemudian makna ihsan yang ketiga adalah itqanul amal. Makna ihsan yang ketiga adalah itqanul amal, yaitu dalam setiap amalan, baik ibadah atau amalan akhirat maupun pekerjaan yang bersifat duniawi, kita lakukan dengan cara yang terbaik. Kalau bahasa sekarang mungkin mereka bilang profesional. Itu ihsan namanya. Kita lakukan dengan cara yang terbaik. Apakah dalam ibadah kepada Allah ataukah aktivitas duniawi? Sama, kita lakukan dengan yang terbaik. Kita lakukan dengan yang terbaik. Jadi jemaah sekalian, kalau antum pergi kerja, antum lakukan dengan cara yang paling baik, itu bagian dari ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai." Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan suatu. Begitu pula beliau bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila amalan ayutqinahu." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang melakukan satu pekerjaan lalu dia lakukan dengan cara yang paling baik. Apalagi kita sudah misalkan ketika masuk kerja ada perjanjian, kita bekerja dengan yang terbaik. Maka al-muslimuna ala syurutihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Jadi jangan kita anggap ini kan bukan urusan agama, cuman urusan dunia, lalu kita lakukan setengah hati. Tidak boleh jemaah sekalian. Itu menunjukkan kita tidak amanah dalam bekerja. Jadi ini semuanya tercakup dalam makna ihsan. Iya. Di antara rujukan penjelasan makna ihsan ini adalah syarah Salasatul Usul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang ketiga, termasuk amalan yang dengannya insyaallah kita bisa melihat Allah adalah berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita bisa melihatnya. Sebagaimana dalam hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam An-Nasa'i, di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ladzatan nadri ila wajhik wasyauka ila liqa'ik, dan aku mohon kepadamu ya Allah kelezatan memandang kepada wajahmu dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Inilah di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Allah agar bisa melihat wajah Allah dan berjumpa dengannya. Baik. Dan pada umumnya doa-doa agar kita selamat, dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka, serta doa hidayah, di dalamnya sudah tercakup, doa bisa melihat Allah. Karena semua penghuni surga akan melihat Allah. Semua orang beriman. Tapi ada juga doa khusus. Namun kalau kita baca doa umum, insya Allah itu sudah tercakup. Iya. Kemudian yang keempat, menjaga solat lima waktu. Begitu pula solat-solat sunnah. Dengan penjagaan yang benar. Penjagaan yang benar itu seperti apa? Memperhatikan lima hal. Yang pertama, solat itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, tata cara pelaksanaannya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kekhusyukan dalam solat. Yang keempat, waktunya diperhatikan, dijaga dengan baik. Tidak boleh menunda-nunda waktu solat tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Yang kelima, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Dan wanita lebih afdal di rumah. Apabila kita menjaga solat dengan sebaik-baiknya, ini termasuk sebab kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamar lailatal badri." Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melihat ke arah bulan ketika itu malam bulan purnama. Jadi jemaah sekalian, ini hadis tadi yang kita sebutkan, tapi ini lebih lengkap. Ini lebih lengkap. Jadi sebelumnya sahabat menceritakan dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bulan dan itu malam bulan purnama. Kan lebih jelas lagi kalau bulan purnama. Faqal, lalu beliau bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian seperti kalian melihat ke bulan ini di malam bulan purnama yang sangat jelas. Kalian tidak akan kesulitan melihatnya. Sekali lagi jemaah sekalian, ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, tapi menyamakan cara kita melihat. Melihat Allah dan melihat bulan. Maksudnya, kita enggak kesulitan melihat bulan, begitu pula kita enggak akan kesulitan ketika melihat Allah Azza wa Jalla. Fa in istata'tum. Kemudian hadisnya. Apabila kalian mampu, alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, faf'alu. Kalian tidak terkalahkan untuk melakukan solat sebelum terbit matahari, maka lakukanlah. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu surat Qaf ayat ke-39, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbenam matahari, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Maksud ayat ini solat lima waktu, hanya saja dikhususkan dua waktu ini, pagi dan petang hari. Karena jemaah sekalian, ada ayat surat Maryam ayat ke-62, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walahum rizquhum fiha bukratau wa ashiya." Dan bagi mereka, yaitu penghuni surga, mendapatkan rizki di dalam surga setiap pagi dan petang. Surat Maryam ayat ke-62. Maka sebagian ulama menafsirkan makna rizki yang Allah berikan kepada mereka di surga setiap pagi dan petang adalah melihat wajah Allah. Jadi itu semakna dengan ibadah yang Allah perintahkan di dunia. Bertasbihlah kalian dengan memuji Rabb kalian di pagi hari dan petang hari, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Surat Qaf ayat ke-39. Maka mereka pun dibalas dengan yang sama di akhirat kelak. Tapi sekali lagi maksud ayat ini adalah menjaga sholat lima waktu. Hanya saja subuh dan asar diberi penekanan lebih. Subuh dan asar diberi penekanan lebih untuk diperhatikan. Karena subuh dan asar ini paling banyak orang ketiduran. Atau asar sibuk kerja. Jadi diberi penekanan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, termasuk amalan yang dengannya insya Allah kita akan mendekat melihat wajah Allah Azza wa Jalla adalah menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga perkara. Ada tiga perkara. Atau ada tiga golongan. Yang Allah tidak akan mengajak mereka berbicara di hari kiamat. Dan tidak akan melihat mereka. Dan tidak akan mensucikan mereka. Dan bagi mereka azab yang pedih. Di sini dikatakan Allah tidak melihat mereka. Artinya mereka pun tidak mungkin Subhanahu wa ta'ala sebagai hukuman bagi mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ini sampai tiga kali, sehingga Abu Dzar berkata, khabu wa khasiru, mereka merugi, mereka celaka dan merugi. Man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al musbil wal mannan wal munafiku sil'atahu bil halifil kadhib. Mereka ada tiga orang. Yang pertama al-musbil, orang yang menggunakan pakaiannya sampai menutupi mata kaki. Maksudnya laki-laki. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan kepada kita isbal itu adalah dosa besar. Dan perhatikan hadis ini, Nabi SAW tidak menyebutkan dia sombong atau tidak, sehingga hadis ini umum. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang menyebutkan yang diharamkan kalau melakukan itu karena sombong? Maka memang ulama beda pendapat. Sebagian berpendapat kalau enggak sombong ya tidak apa-apa. Tapi sebagian berpendapat, dan ini yang lebih kuat, kalau sombong dosanya lebih besar. Bukan enggak sombong enggak apa-apa. Kalau dia tidak sombong, dosa besar. Tapi kalau dengan sombong, dosanya lebih besar. Ini pendapat yang lebih kuat. Kenapa ini pendapat yang lebih kuat? Karena ada dalilnya. Yaitu sahabat yang jelas-jelas isbal bukan karena sombong, tapi tetap dilarang oleh Rasulullah SAW. Itu ada sahabat yang cacat. Kakinya cacat, sengaja dia isbal untuk menutupi cacatnya. Nabi SAW tetap melarang. Jadi kan sudah jelas-jelas sahabat ini melakukan isbal bukan karena sombong, tapi tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa orang yang isbal walaupun tanpa sombong tetap melakukan dosa besar. Iya. Tapi jemaah sekalian, kalau ada orang yang isbal lalu dia mengatakan saya mengikuti ulama yang berpendapat kalau tidak sombong tidak dosa, jangan kita bilang dia sesat. Dia memiliki uzur. Iya, semoga Allah mengampuninya. Kemudian yang kedua, al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Suka sedekah dia, tapi dia suka ungkit-ungkit pemberiannya sehingga menyakiti orang yang menerima sedekah. Kemudian yang ketiga, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Bahkan dengan sumpah benar saja untuk sekedar melariskan dagangan itu berdosa, karena berarti dia tidak muliakan Allah. Allah dia gunakan untuk melariskan barang dagangan, apalagi sumpah palsu. Barangnya palsu dia bilang asli demi Allah. Maka dia terancam tidak bisa melihat Allah di hari kiamat. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, termasuk amalan yang dengannya kita bisa melihat Allah Azza wa Jalla adalah kita memiliki kecintaan untuk berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya. Kita memiliki kecintaan untuk melihat Allah, melihat wajahnya dan berjumpa dengannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai atau menginginkan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Jadi jemaah sekalian, ini harus dihadirkan dalam hati kita. Keinginan yang kuat, kecintaan yang besar untuk bisa berjumpa dengan Allah dan melihat wajahnya. Jemaah sekalian, dalil-dalil menunjukkan kita bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mengandung ancaman kepada orang-orang yang tidak meyakini Allah punya wajah. Bisa saja dengan sebab itu Allah hukum mereka tidak bisa melihat wajah Allah, karena dia enggak meyakini Allah punya wajah. Maka harus khawatir, harus takut. Iya. Kemudian jemaah sekalian, yang terakhir, yang ketujuh, tadi sudah saya sebutkan juga, di antara sebab yang dengannya kita bisa melihat Allah adalah menuntut ilmu agama. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha kama sami'aha." Semoga Allah merahmati. Semoga Allah menjadikan berseri-seri, bersinar, bercahaya. Yaitu berseri-seri, bergembira karena melihat wajah Allah artinya. Siapa dia? Orang yang mendengarkan ucapanku, lalu dia menghafalkannya dan berusaha memahaminya. Kemudian dia ajarkan kepada orang lain sebagaimana yang telah dia dengarkan. Jadi di sini mencakup belajar, amalkan dan dakwahkan ilmu agama, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah. Jadi harus semangat belajar. Iya. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Sama, hadis berlaku umum, maka mencakup pemberian suami kepada istri atau pemberian orang tua kepada anak lalu diungkit-ungkit. Maka hadis berlaku umum karena lafaznya umum, jadi sama saja. Ya, hendaklah kita hindari. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Ketika kita mengungkit-ungkit pemberian kita, ya seakan-akan kita yang punya jasa kepada orang lain, atau seakan-akan kitalah pada hakikatnya yang memberi, padahal kan tidak. Itu adalah anugerah Allah kepada kita. Allah yang pantas dipuji, bukan kita. Iya, Allah yang pantas dipuji atas pemberian kita kepada orang lain, bukan kita. Jadi seakan-akan kita yang pingin dipuji, yang pingin dihargai. Berarti itu menunjukkan kurangnya keikhlasan atau bisa merusak keikhlasan. Wallahu a'lam. Mungkinkah perbuatan syirik bisa membuat umat Islam masuk ke dalam kafir? Iya, itulah pembatal keislaman. Namanya dosa kesyirikan dan kekafiran. Dosa kesyirikan dan kekafiran, syirik besar dan kufur besar, itulah yang dimaksud dengan pembatal keislaman. Iya, ini harus kita pelajari, ada banyak. Insyaallah saya akan melahirkan anak perempuan dan kami berencana memberikan nama yaitu Imra'atul Husna. Pertanyaannya, apakah makna dari Imra'atul Husna dan bagaimana kepenulisan yang benar? Enggak usah saya jawab artinya, tapi hukumnya saja. Ini makruh penamaan seperti ini. Artinya wanita yang terbaik. Mungkin ini yang dia inginkan. Wanita yang terbaik. Imra'ah, wanita husna yang terbaik. Iya. Tapi penamaan seperti ini makruh hukumnya. Penamaan yang mengandung pujian atau tazkiyah kepada orang itu, itu hukumnya makruh. Ya. Yang afdol adalah yang sunnah, kita namakan anak-anak kita seperti nama-nama para nabi dan rasul dan para sahabat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Itu yang sunnah. Kemudian nama itu hendaklah satu saja, jangan double. Ini juga sunnah. Makanya antum lihat nama para nabi dan para sahabat, semuanya satu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa, Yahya, Ismail, Ibrahim, semuanya satu, enggak ada yang namanya Muhammad Isa Daud. Tidak ada. Atau Muhammad Isa tidak ada. Pilih salah satu saja. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Namanya satu. Kalau antum lihat ada seperti dua, itu mungkin kunyahnya atau gelarnya, bukan namanya. Contohnya Umar, siapa kunyahnya? Abu? Abu? Kalau baca hadis Arba'in tahu pasti kunyahnya Umar. Abu Hafs. Gelarnya Al-Faruq. Jadi jangan antum menamakan Al-Faruq Umar atau Umar Al-Faruq. Itu gelarnya Umar, bukan gelar anak kita. Namanya satu saja, Umar. Kalau mau dua, setelah itu nama ayah. Bin Khattab. Kalaupun tanpa bin, insyaallah tidak mengapa. Tapi lebih afdol dengan bin. Tapi mungkin di akte enggak diterima ya. Tidak mengapa. Kalau pingin dua, nama ayahnya. Kalau mau tiga, nama kakeknya. Kakek dari ayah. Dan seterusnya. Mau empat juga boleh. Nama kakeknya lagi. Terus sampai Nabi Adam. Dan diantara mudaratnya, kalau kita kasih nama dua, seakan-akan yang kedua adalah ayahnya. Padahal itu dosa besar. Menisbatkan diri, menisbatkan anak kepada selain ayahnya. Ya. Jadi sebaiknya ini dihindari. Banyak nama-nama sahabiat, para sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam atau putri-putri beliau atau istri-istri beliau. Adakah batas waktu untuk akikah? Jumhur ulama berpendapat tidak ada batas waktu. Kapan saja kalau sudah mampu bisa. Hanya saja tentu yang afdol adalah hari ke-7. Itu yang sunnah yang afdol. Jadi dia enggak sama dengan kurban. Kalau kurban ada batas waktu. Sudah hari ke-5 sudah enggak boleh lagi. Atau sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah sudah tidak boleh lagi. Yang boleh hanya 10, 11, 12, 13. Ya. Kalau kita enggak ada halangan, hendaklah kita lakukan di hari yang ke-7. Karena ada juga ulama yang berpendapat kalau sudah lewat hari ke-7 maka tidak ada lagi akikah. Walaupun jumhur ulama berpendapat insyaallah tidak mengapa. Kalau mampu, hendaklah dilakukan di hari ke-7. Sunnah kewajiban setelah melahirkan. Jadi antaranya kita doakan anak itu. Doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini doa umum, tidak khusus setelah melahirkan, yaitu mintakan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Al Hasan dan Al Husain. U'idzukuma bikalimatillahit tammati min kulli syaitani wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap setan dan binatang buas. Dalam riwayat yang lain, dalam tafsiran yang lain, binatang berbisa dan mata yang dengki, yaitu dari penyakit ain. Ini doa umum, tidak khusus setelah melahirkan. Memang ada hadis tentang mengazankan dan mengiqamahkan di telinga bayi, tapi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Iya. Kemudian di hari ketujuh, akikah, lalu dicukur rambutnya. Ya, enggak apa-apa sebelum akikah dicukur rambut, enggak harus berurut. Dan diberi nama di hari ketujuh. Iya. Mohon doanya dalam waktu dekat ini saya akan menikahi seorang wanita. Semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi semuanya untuk menikah. Yang belum nikah, mohon penjelasannya. Ada suatu hadis bahwa seorang pria yang dayuth tidak akan masuk surga. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga ad-dayuth, yaitu laki-laki yang tidak cemburu baik kepada istrinya atau kepada mahramnya. Tidak cemburu itu maksudnya apa? Dia lihat istrinya berbuat dosa, dia biarkan. Dia lihat mahramnya berbuat dosa, dia biarkan. Terutama dosa berhubungan dengan lawan jenis. Itu artinya laki-laki yang dayuth, dia tidak akan masuk surga. Kalau disebut dia tidak akan masuk surga, sama dengan tadi, Allah tidak melihat mereka, Allah tidak mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih, isbal, mengungkit pemberian. Yang ketiga apa tadi? Hah? Sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Jadi mereka tidak akan masuk surga. Juga hadis yang lain bersamaan dengan dayuth ini, ada dua lagi, yaitu orang yang mencandu khamar dan orang yang durhaka pada orang tua, tidak akan masuk surga. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, apakah ini semuanya dosa-dosa syirik dan kufur sehingga pelakunya tidak akan masuk surga selama-lamanya? Jawabannya, syirik atau kufur nih? Syirik atau kufur? Hah? Dua-duanya bukan. Dua-duanya bukan. Bukan syirik, bukan kufur. Tapi dosa besar. Sehingga makna tidak masuk surga di situ adalah mengandung dua makna. Yang pertama, maknanya mereka tidak masuk surga secara langsung. Itu artinya. Tidak masuk surga secara langsung. Jadi mampir dulu di neraka. Kenapa? Karena perbuatan dosanya bukan termasuk kesyirikan dan kekafiran. Dalil-dalil menunjukkan orang yang masih punya keimanan dia akan keluar dari neraka. Jadi bukan maknanya tidak masuk surga selama-lamanya, tapi tidak masuk surga secara langsung. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, dan dua-dua penafsiran ini benar. Penafsiran yang kedua artinya terancam tidak masuk surga. Kenapa kita tafsirkan seperti itu? Karena ada ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Makanya jemaah sekalian, bedakan antara dalil, janji dan ancaman. Ini termasuk perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij dalam memahami ancaman. Khawarij memahami dalil-dalil tadi, ancaman untuk para pelaku dosa besar yang masih beriman, mereka pahami ancamannya itu pasti Allah tunaikan, yaitu mereka akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Makanya mereka menganggap kafir pelaku dosa besar. Sedangkan Ahlus Sunnah memahami beda antara dalil janji dan ancaman. Bedanya apa? Kalau janji, pasti Allah tepati. Sedangkan ancaman untuk orang-orang yang beriman, yang melakukan dosa-dosa itu, belum tentu Allah tepati. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau Allah tidak tepati, menunjukkan Allah Maha Penyayang, kan? Kalau Allah tepati, menunjukkan Allah Maha Hikmah. Allah mengazab dengan adanya hikmah. Kalau Allah tidak tepati, menunjukkan Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengampun. Jadi bukan hal yang buruk kalau Allah tidak menepati ancamannya kepada pelaku dosa yang masih beriman. Bukan hal yang buruk, justru menunjukkan Allah Maha Pengasih, lagi Maha Pengampun. Iya. Jadi itu bedanya. Kenapa harus dibedakan? Karena Ahlus Sunnah mengambil kesimpulan dari dalil-dalil dengan cara mengumpulkan semua dalil. Kalau Khawarij tidak, ambil hadis, satu hadis, dua hadis, langsung mereka berikan kesimpulan dan membuang yang lain. Itulah diantara penyebab munculnya golongan-golongan sesat. Bermodal satu ayat, satu hadis, langsung diambil kesimpulan, tidak dipadukan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain. Baik. Tapi yang lebih penting adalah merujuk kepada pemahaman salaf. Itulah yang menyelamatkan Ahlus Sunnah dari pemahaman yang menyimpang. Allah di dunia, jangan membayangkan seperti lafaz Allah, lalu kita bayangkannya seperti apa? Jangan dibayangkan seperti apapun. Jangan dibayangkan seperti apapun. Tapi yakini Allah seperti yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pentingnya belajar Al-Asma'ul Husna. Dengan itulah kita meyakini Allah, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Oleh karena itu saya sangat menyarankan untuk belajar buku, di antaranya Fiqih Asma'ul Husna, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, insyaallah setiap Senin pertama saya bahas di Masjid Al-Ukhuwah pagi. Jemaah sekalian, ada satu pertanyaan lagi, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.